طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله. Sebenarnya panitia sudah merancang bahwa tadi muhadharah selesai 11:30, kemudian Syekh dibawa ke hotel untuk istirahat sampai jam 1, namun Syekh Hafizahullah Ta'ala tidak berkenan untuk istirahat di hotel, sehingga beliau salat di sini saja, dan langsung setelah salat acara dilanjutkan. Jadi bukan panitia tidak menghormati Syekh, tapi insya Allah Syekhnya yang justru tawadhu, ya, demikian memang beliau. Nah, untuk apa namanya, tidak memberatkan ikhwah. Baik, pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Syekh, kabarkan kepada kami manusia seperti apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amalan apa yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih wa jazakallahu khairan. Yaqul Syekh, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Syekhana, akhbirna man huwal insan al-ahab ila Allah, wa ma huwa al-amal al-ahab ila Allah Subhanahu wa Ta'ala.